dalam tingkatan jawab. Tausihnya adalah wal kull. Wal kull sahan lil kan pada wal arda wal arda sekali lagi wal arda wada'a lil anami fiha fakihatu wa nakhlu bayati asli tingkatan jawab.